Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya sampai pada bab al-jihadu minal iman. Jihad termasuk dari keimanan. Man hafidh al-hadis? Fadal. Siapa yang hafal hadis? Fadal. Mumtaz. Wala wadidhu. Ahsanta. Barakallahu fikum. Yang lain? Fadal. هذا فاكي أحسنت بارك الله فيكم هذا يعني أو فاكي هفيدة هذا ما قعدوا أحسنت بارك الله فيكم يعني فضلوا يعني تلحب الحديث اقرأوا أحسنت بارك الله فيكم تلحب الجلس كان sebelumnya dalam hadis yang dibacakan tadi berkenaan dengan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Tabaraka wa taala memberikan jaminan bagi yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengeluarkannya melainkan dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan rasul-rasulnya, maka Allah berikan jaminan an urji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu aljannah. Ya, Allah akan berikan pahala ataukah ghanimah ataukah Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Rasulullah mengatakan, walaula an asyuku ala ummati ma qa'antu khalfa sariyatin. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku tidak akan duduk di belakang pasukan. Ya. Akan tetapi Rasulullah ingin berada di pasukan yang terdepan. Ya. Akan tetapi dikarenakan sahabat-sahabatnya meminta Rasulullah SAW berada di belakang pasukan untuk mengatur strategi perang dan yang berkaitan dengan peperangan, maka Nabi SAW berada di belakang pasukan. Tapi beliau ingin sekali berada di pasukan paling depan, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatnya. Walau wadidtu anni uqtalu fi sabilillah summa uhya summa uqtalu summa uhya summa uqtalu. Aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi. Dikarenakan keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga kemudian dia ingin kembali ke dunia selain dari orang yang mati syahid. Ya. Nah, walaupun berada di jannah, mereka ingin kembali ke dunia. Ya. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai terbunuh 10 kali dikarenakan keutamaan yang mereka dapatkan ketika syahid gugur di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Hadis yang ke-36 ya. 37. Nah. Hadis yang ke-37. Babun tatawwu'u qiyami Ramadan minal iman. Bab melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan termasuk bagian dari keimanan. Kembali Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa amalan-amalan di mana amalan-amalan tersebut masuk dalam keimanan. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasanya amalan bagian dari keimanan. Iman bukan hanya diucapkan dengan lisan saja. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Akan tetapi selain diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, termasuk di antara iman beramal dengan anggota badan. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Malik. Menceritakan kepada kami Ismail. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Malik. Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Malik ibnu Anas, Imam Malik yang dijuluki Imam Darul Hijrah. An ibn Shihab, dari ibn Shihab. Siapa ibn Shihab? Imam Az-Zuhri. Nah, Imam Az-Zuhri lebih tua dari Imam Malik. Imam Malik pun banyak mengambil hadis dari ibn Shihab, Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa hadis sebaliknya, ibn Shihab, Imam Zuhri, mengambilnya dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan ketawaduan para ulama. Dan ini kebiasaan ahli hadis. Kadang-kadang mereka mengambil hadis dari orang yang lebih tua darinya, lebih berilmu darinya, atau kadang-kadang dengan orang yang sebaya dengannya, setingkat ilmunya dengannya, atau mengambil ilmu dari orang yang lebih muda darinya. Nah, ini menunjukkan ketawaduan para ulama ahli hadis. Nah, tidak menyombongkan diri, merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Al-Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sahr. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atau dikenal dengan sebutan salat tarawih, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosa yang telah berlalu. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya amalan termasuk di antara keimanan. Di antara amalan adalah qiyam Ramadan, melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Ini termasuk di antara amalan yang dihasung di bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan. Nah, insyaallah akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pembahasan dalam bab fiqihnya. Nah, disebutkan nanti oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Siyam, pembahasan tentang puasa, berkaitan dengan qiyam Ramadan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu shaumi Ramadan ihtisaban minal iman. Bab berpuasa Ramadan dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari keimanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Salam, menceritakan kepada kami Ibnu Salam, qala akhbarana Muhammad Ibnu Fudail, mengkhabarkan kepada kami Muhammad Ibnu Fudail, qala haddatsana Yahya Ibnu Sa'id an Abi Salamah, menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Sa'id dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, hadis yang berikutnya juga datang dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kembali menyebutkan bahwasanya amalan bagian di antara keimanan. Dan di antara amalan itu adalah saum Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam anna al-mu'min yajdami'u fi sahih Ramadan jihadani li nafsih, jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bin layli ala al-qiyam. Ketahuilah, sesungguhnya seorang mukmin terkumpul padanya di bulan Ramadan dua jihad melawan hawa nafsunya. Jihad di siang hari dengan berpuasa, dan jihad di malam hari dengan melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, salat tarawih. Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffa bihuquqihima wa sabara alaihima nala ajrahu bighairi hisab. Para siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, di siang hari dia berpuasa, di malam hari melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, kemudian dia menunaikan sesuai dengan hak-haknya. Berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW, melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih pun sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, dan bersabar dalam melakukan keduanya, bersabar dalam berpuasa, bersabar dalam qiyam Ramadan, maka akan mendapatkan pahala tanpa ada batasnya. Ini keutamaan bagi orang yang melaksanakan siam Ramadan, kemudian qiyamu Ramadan. Kan kita bahas lebih lanjut pada babnya berkenaan dengan saum Ramadan dan juga qiyam Ramadan. Kalau kita perhatikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala menyebutkan empat bab secara berurutan, menyebutkan suatu amalan, kemudian diakhiri dengan ucapan minal iman. Di antaranya qiyam Lailatul Qadri, bangun di malam Lailatul Qadar, minal iman, di antara keimanan. Babul jihad minal iman, jihad termasuk bagian dari keimanan. Dan juga melaksanakan qiyam Ramadan, bagian dari keimanan. Dan juga bab saum Ramadan, dan mereka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari keimanan. Sekali lagi, Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasannya amalan termasuk dari keimanan. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, berbeda dengan akidah Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya amal tidak masuk dalam keimanan. Tentu ini akidah yang batil. Ya, menyisihi Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam kitab ini. Nah, masuk pada bab yang berikutnya. Babun ad-dinu yusrun. Bab agama itu mudah. Nah, agama Islam adalah agama yang mudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Nah, ya. Dan juga Allah mengatakan Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya. Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada wahai Muhammad litashqa, supaya kamu celaka, merasa berat. Ya. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini mudah. Waqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis yang muallaq. Ya, tidak disebutkan sanadnya, tapi langsung kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi disambung sanadnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Adabul Mufrad. Ya, akan tapi dalam Sahih Bukhari ini beliau tidak menyebutkan sanad hadis yang disebutkan ini. Ahabu dini ilallah al-hanifiyatu samhah. Agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama yang lurus. Ya. Yang lurus sesuai dengan fitrahnya, as-samhah, yang mudah. Nah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, babu din yusrun, ay dinul Islam du yusrin. Yeah. Bab, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maknanya, agama Islam itu agama yang mudah. Nah, di mana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, li'anna Allah rafa'a an hadhihi al-ummah al-isar alladhi kana ala man qablahum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umat ini kesulitan, ya, yang ada pada umat sebelum mereka. Nah, wa min awdhil amsalah lahu anna taubatahum kanat biqatli anfusihim. Ya, di antara contoh yang paling jelas, ya, bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah. Ya. Taubat orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membunuh diri-diri mereka. Ya. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Nah, ketika mereka bertaubat, diperintahkan supaya mereka saling membunuh diri mereka. Wa taubatu hadhihi al-ummah bil iqla wal 'azm wal nadam. Adapun taubatnya umat ini, taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara membunuh diri-diri mereka, tapi dengan berhenti dari dosa yang dilakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukannya dan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, Ini di antara bentuk kemudahan umat ini. Nah, bahkan ya, Rasulullah SAW pun menyebutkan kehususan-kehususan umat ini yang menunjukkan mudahnya Islam ini dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Nah, ya. Di antara masalah ghanimah, umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengambil ghanimah. Ya. Adapun kepada Nabi SAW dan umatnya dibolehkan untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Wa uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagiku ghanaim. Yaitu ghanimah, ghanimah. Ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi, tanah dijadikan untukku tempat untuk melaksanakan sujud, masjid, dan juga alat untuk bersuci. Ini pun di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Salat bisa saja, bisa di mana saja. Ya. Bumi ini semuanya bisa dipakai untuk sujud. Nah, ya. Yang tidak boleh hanya dua tempat, yaitu al-hammam wal-maqbarah. WC dan kuburan. Adapun selain daripada itu, halal untuk sujud di atasnya. Begitupun tanah ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, kalau mereka sujud, hendaklah di tempat yang khusus untuk melaksanakannya. Ya. Begitupun ketika mereka bersuci, mesti menggunakan air. Nah, Sayyid Rasulullah mengatakan, "Ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatus samhah." Agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang hanifiyah, yang lurus. Di atas tauhid. Nah, di atas fitrahnya. Dimana ini merupakan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanif, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah qudwah, contoh, teladan, pemimpin. Yeah. Beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang lurus agamanya, hanifa. Beliau bukanlah orang yang melakukan kesyirikan. Beliau bukanlah dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, ini makna al-hanifiyah. Ya. Yaitu agama yang lurus, agama tauhid. Al-muqbil ilallah al-mu'rid amma siwa. Ini makna hanif, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini merupakan fitrahnya manusia ketika dilahirkan. Ya. Berada di atas agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala meskipun mengatakan inni khalaqtu 'ibadi hunafa. Ya, fasallahu syaitan. Aku menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan hunafa, lurus agamanya sesuai dengan fitrahnya. Ya. Kemudian dipalingkan oleh syaitan. Syaitan yang memalingkannya. Asalnya lurus agamanya. Ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di atas agama yang lurus. Nah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Majusi. Naam. Ya. Dan ini merupakan agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-hanifiyah. Agama yang lurus, yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya as-samhah, yang mudah. Naam. Ya. Yang mudah, tidak memberat-beratkan diri. Nah, Dikarenakan tadi kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesusahan. Ya. Milahnya bapa kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah. Rasul mengatakan, ahabbuddin, agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ahisaluddin. Perangai-perangai, sifat-sifat agama. Ya, kenapa? Li'anna hisaluddin kullaha mahbubah. Dikatakan perangai-perangai agama, sifat-sifat Islam, semua itu dicintai. Lakin ma kana minha samahan ay sahlan, fahuwa ahabu ilallah. Akan tapi, ya, sifat yang padanya itu mudah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan khairu dinikum aisaruhu. Ya, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya. Nah, bahkan tatkala kita dihadapkan dengan dua perkara, ya, maka hendaklah kita memilih yang paling mudah. Selama tidak mengandung dosa. Nah, ya. Dan juga Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, yassiru wala tu'assiru, ya, mudahkanlah, janganlah kalian mempersulitnya. Nah, ya. Sebaliknya, berlebih-lebihan memberat-beratkan dalam agama ini bukanlah perkara yang baik. Ya. Sampai dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sampai mengucapkan 3 kali, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, ya. Yang namanya berlebih-lebihan dalam setiap perkara ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, apalagi sampai memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak disanggupinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, ya. Ahabuddin ila Allah, ya. Ai ahabul adyan ila Allah al-hanifiyah. Agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyah. Ya. Wal-murad bil-adiyan al-syara'i'u al-madiyah. Yang dimaksud dengan agama-agama di sini adalah syariat-syariat yang terdahulu. Qabla an tubdal wa tunsakho. Sebelum dirubah dan dihapus. Yeah. Wal-hanifiyatu millatu Ibrahim. Adapun hanifiyah adalah millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah. ya Al-Hanifiyah, milahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana Nabi SAW pun diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, adapun Al-Hanif secara bahasa, ma kana ala millati Ibrahim, ya, yang berada di atas milahnya Nabi Ibrahim, sebut dengan Hanif, lurus. Ya. Wasama Ibrahim hanifan li mailihi anil batil ila al-haq li ana asl hanif al-mail. Ya. Nabi Ibrahim disebut dengan atau dinamakan dengan Hanif, ya, dikarenakan nam li mailihi anil batil ila al-haq. Ya. Condongnya dari kebatilan kepada kebenaran. Nah, disebut dengan Hanif. Di anna asal Hanif al-mail. Dikatakan asal dari kata Hanif ini al-mail, condong. Ya, ketika ada kecondongan kepada kebenaran, dari kebatilan, ya, disebut dengan al-Hanif. Adapun samhah, maknanya adalah asahlah. Nah, dikatakan agama ini dibangun di atas suhula, kemudahan. Ya. Ini makna dari hadis yang kita bacakan tadi. Ahabuddin ilallah al-hanifiyatu samha. Ya, agama yang paling cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama yang hanifiyah, yang lurus. Ya, yang lurus di atas fitrahnya. Nah, ya, dan juga samha, mudah. Nah, dan asal fitrah manusia, kita sebutkan tadi, berada di atas tauhid. Ya. Seperti ucapan Nabi SAW tadi, beliau menyebutkan hadis qudsi. Allah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Ya. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Kemudian syaitan yang memalingkannya. Nah, ya. Sehingga, nah, ketika seorang laki-laki suka kepada lawan jenis perempuan sesuai dengan fitrahnya. Nah, ya. Yang salah itu kalau seandainya laki-laki suka kepada sesama jenis. Ya. Laki-laki suka kepada laki-laki saja. Ini sudah di luar fitrahnya. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan ini fitrah, bertolak belakang dengan fitrah. Ya. Fitrah manusia, laki-laki senang kepada lawan jenisnya. Begitupun perempuan senang kepada lawan jenisnya. Nah, adapun senang kepada sesama jenis, ini sudah di luar fitrah. Sehingga salah yang menyatakan ini adalah fitrah. Nah, ya, sudah di luar fitrah. Ya. Jika tadi kita sebutkan fitrah manusia itu, ya, berada hanif, hunafa, lurus agamanya, kemudian syaitan memalingkannya. Nah, qara'na salasata hadis. Kita baca 3 hadis. 2 hadis disebutkan dengan sanadnya. 1 hadis mu'allaq. Tanpa disebutkan sanadnya. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Nawtafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.